Satu lagu spesial untuk semuanya ya. Spesial buat juga Adik Divo. Saiki kowe ngomong aku bali. Apa kowe pantes salah ngerti? Hatiku iki wes kadung loro, wes dadi kepacut ilang rasa. Tresno kuwi sudo ra koyo ning jaman semono. Hatiku wes kadung wong liyo. Lede-lede lunga teko sak penake. Dobrak kahanan rasaku wis ilang wis lali wae. Aku orang gondeli, atiku mung siji ra kuat yen baleni. Salahmu dhewe biyen kowe wis larani. Ati leta-lete saiki kowe nuntut aku bali. Leta-lete lunga teka sak penai. Sepurane atiku wis sungguh buat tuan rumah, buat Dek Divo, juga buat para tamu yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Lagi sah, Mela Lovers. Hey, atiku iku wes kadung loro. Wes dadi kepacut ilang rasa. Sesuai buat dari jauh-jauh sana kita goyang bareng-bareng lagi. Mas Male, taki-taki-da, taki-taki-da, taki-taki-da, la-la-la-la. Hatiku iki wes kadung loro. Jodoh nih.